يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembahasan tentang suratul An'am. Dan suratul An'am, walaupun surah ini panjang, tapi dikatakan oleh para ulama ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Dan suratul An'am ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus satu surah. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suratul An'am ini diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala dikawal oleh 70 ribu malaikat yang senantiasa bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa surah ini diturunkan satu kaligus dengan keistimewaan yang ada padanya. Surah ini diawali dengan pujian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya sesuai dengan apa yang Allah pujikan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa beliau, Allahumma inni la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu memuji engkau sebagaimana mestinya. Engkaulah sesuai dengan apa yang engkau pujikan untuk dirimu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Pujian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya tentunya dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan cahaya. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang ada kecuali khaliq dan makhluk. Sang pencipta Allah tabaraka wa taala, dan selainnya adalah makhluk. Maka ketika ada orang menyembah selain Allah, berarti menyembah sesama makhluk. Menghambakan diri kepada sesama makhluk. Maka ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, dia pula Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan cahaya. Dikatakan bahwa disebutkan kegelapan ini dengan bentuk jamak, sementara cahaya dalam bentuk mufrad karena agungnya yang namanya cahaya, an-nur. Barakallahu fikum. Demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala atau al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Adh-dhulumat, kegelapan. Kegelapan yang zahir, yang nampak gelap. Ketika malam telah tiba, gelap. Tapi di sana ada juga kegelapan. Yang biasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yukhrijukum minadh-dhulumati ilan-nur. Mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Yang dimaksud dengan kegelapan di situ adalah kegelapannya, kegelapan kesyirikan atau gelapnya kesyirikan, gelapnya kebid'ahan, gelapnya maksiat, gelapnya ghaflah, gelapnya kelalaian menuju cahaya, cahaya tauhid, cahaya ilmu. Barakallahu fikum. Cahayanya sunnah, cahayanya amal saleh, dan cahayanya zikr. Cahayanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian walaupun Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam dalil yang menunjukkan tentang keesaannya dalam rububiyah, keesaannya dalam uluhiyah, keesaannya dalam asma wa sifat, yakni tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian juga tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah dan agung. Bersamaan dengan itu semuanya, orang-orang kafir tetap berpaling. Orang-orang kafir tetap berpaling dari kebenaran, padahal sangat jelas tentang rububiyatullah, uluhiyatullah, dan nama serta sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Jadi, yakni walaupun diterangkan dengan seterang-terangnya, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya kebenaran ini kepada orang-orang kafir, mereka tetap berpaling. Mereka tidak mau menerima hidayah. Mereka tidak mau menerima ilmu. Subhanallah. Dengan Allah menciptakan langit dan bumi, dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegelapan dan cahaya yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang kafir tetap tidak mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan huwallazi khalaqakum min tinin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, yang menciptakan bapak kalian, yakni huwallazi khalaqa abakum adama min tin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bapak kalian, yakni Adam, dari tanah, dan kalian adalah anak keturunan Adam. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semuanya kalian ini adalah dari anak keturunannya Adam, dan Adam dicipta oleh Allah dari tanah. Di sinilah Allah mengatakan huwallazi khalaqakum min tinin. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah, yakni bapak kalian, dan kalian merupakan keturunan dari Adam yang dicipta dari tanah. Baik. Summa qada ajala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan ajalnya kalian. Berapa lama kalian tinggal di dunia? Baik. Semua telah ditentukan ajalnya, yakni kehancurannya, kematiannya. Barakallahu bikum. Summa qada ajala. Setiap yang hidup maka dia akan merasakan yang namanya mati, dan kematian itu adalah ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kematian itu adalah ajal. Ketika sempurna penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu. Baik. Diutuslah malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh padanya. Dan ditetapkan untuknya 4 perkara. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id. Untuk ditetapkan dari rezekinya. Berapa banyak rezeki yang akan dia dapatkan? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia lahir ke alam dunia ini. Bikat birizkihi. Seberapa banyak rezekinya. Wa ajalihi, dan umurnya, ajalnya, sampai kapan dia diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah panjang atau pendek atau yakni pertengahan. Dikat berizki wajalihi wa amalihi, sudah ditentukan pula amal-amal yang akan dia perbuat. Apakah amalan itu baik atau buruk? Wa syaqiyun am sa'id, dan apakah dia akan menjadi orang-orang yang sengsara atau orang-orang yang bahagia. Masya Allah. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Semuanya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa dia akan merasakan yang namanya kematian. Baik. Sepanjang apapun umurnya. Barakallahu bikum. Karena ada makhluk-makhluk yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang sangat-sangat panjang. Termasuk iblis, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Baik. Wahai Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari dibangkitkannya mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka minal munzirin, sesungguhnya engkau termasuk yang ditangguhkan kematian, jadi panjang umurnya. Subhanallah. Tapi umur yang panjang pun kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka tidak ada manfaatnya. Karena akan datang satu saat dia pun tetap akan mati. Wa ajalum musamman indah. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada ajal yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri yang mengetahuinya. Baik. Setiap sesuatu ada ajalnya, ada ketentuannya, ada masanya. Subhanallah. Yani hari kiamat. Termasuk adalah hari kiamat. Hari kiamat ini adalah tempo yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya kapan. Wajal musamman indah. Tsumma antum tantarun. Kemudian setelah itu kalian pun ragu. Barakallahu fikum. Kalian pun mempertentangkannya. Sebagian kalian tidak percaya tentang adanya hari kiamat. Sebagian kalian tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Wa huwa Allahu bis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa huwa Allahu bis samawati wa fil ardi. Barakallahu fikum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Huwa Allahu bis samawati wa fil ardi. Di sini ditafsirkan oleh para ulama bahwa huwal ma'luhu bis samawati wal ma'luhu fil ard, itu artinya ayat ini. Setelah mereka sepakat bahwa, setelah para ulama kita, ulama ahlus sunnah sepakat menentang pemahaman Jahmiyah, karena Jahmiyah ini kelompok yang mengatakan dan meyakini bahwa Allah ada di mana-mana, berdalil dengan ayat ini, huwallahu bis samawati wa fil ardh, dialah Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Demikian mereka mengartikannya. Demikian mereka mengartikan ayat ini, dialah Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi menurut mereka Allah itu ada di langit, ada pula di bumi. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya bahwa Allah di atas langit. Barakallahu fikum. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka di sini para ulama kita mengartikan wa huwa Allahu bis samawati wa fil ardh, yakni wa huwal ma'lufu, dialah yang disembah oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, dan dia pula yang disembah oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ini yang dimaksud dengan huwa Allahu bis samawati wa fil ardh. Barakallahu fikum. Sesembahan yang ada di langit, sesembahan yang disembah oleh para malaikat dan makhluk Allah yang ada di langit, dan sesembahan yang disembah oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Walaupun demikian, yakni walaupun Allah berada di atas arsy-Nya, ya'lamu sirrakum wa jahrakum, tetap Allah Maha mengetahui rahasia-rahasia kalian dan apa-apapun yang kalian nampakkan. Sir, rahasia. Bahkan apa yang ada tersembunyi dalam dada setiap manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa diucapkan sekalipun Allah Maha mengetahui. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kalian usahakan, apapun yang kalian lakukan dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang melihat anda, menurut anda, kecuali barakallahu fikum anda sendiri. Padahal di sana ada malaikat dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Barakallahu fikum. Ada malaikat yang senantiasa menyertai setiap manusia di sisi kanan kirinya, yang siap mencatat apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan, dalam kesendirian dia atau bersama dengan yang lainnya. Dan Allah Maha mengetahui itu semuanya. Wa huwallahu bis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum, Allah Maha mengetahui rahasia kalian dan apa yang kalian nampakkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian usahakan. Kita melakukannya sendiri, tidak ada yang melihat kita. Baik, tetap tercatat untuk kita, dicatat oleh para malaikat, dan Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Jadi jangan pernah merasa ragu dengan amal saleh yang kita lakukan, walaupun dalam kesendirian. Barakallahu fikum. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga ayat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu dan menambahkan iman untuk kita, barakallahu fikum, dan memberikan kekuatan untuk beramal dengan ilmu, sehingga kita bangun amalan kita di atas ilmu, harapannya dari apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.